بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang hari demi hari alhamdulillah kita telah lalui ayat demi ayat mengkaji dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua adalah amal kebajikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalam-kalamnya, dan semoga ayat demi ayat yang kita lantunkan setiap harinya kita mencoba untuk memahami dan memaknainya dalam hidup ini menjadi penerang kita di dalam kubur insyaallah, dan menjadi teman kita nanti di padang mahsyar. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat 83 yang masih membicarakan tentang kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa akhadathumus sayhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bersama bahwa kaum Tsamud ini adalah kaum yang begitu dikjaya, begitu kuat dan begitu terkenal dengan kehebatan mereka, bahkan gunung pun mereka pahat dan mereka jadikan tempat tinggal. Tempat ini disebut juga dengan Madain Saleh, masih ada sampai sekarang berkasnya sekitar 400 km jauhnya dari kota Madinah Al-Munawwarah. Daerah ini sampai sekarang masih terlihat betapa rapinya pahatan daripada rumah-rumah kaum Tsamud yang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan hanya dalam sekejap. Mengapa itu terjadi? Karena kedurhakaan mereka terhadap ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Di antara yang disebutkan dan kita kaji pada hari ini, azab yang Allah turunkan kepada mereka adalah suara yang begitu keras menggelegar. Apakah itu berupa petir atau berupa mungkin gelombang suara yang begitu keras sehingga itu menimpa dan menghancurkan permukiman mereka, dan ini sangat terlihat jelas kalau kita berjalan ke sana. Dan alhamdulillah saya sudah pernah sampai ke sana, kita melihat bahwa gunung-gunung batu itu retak seakan-akan dia terbelah, bahkan ada dua gunung yang terbelah. Kalau kita lihat dari jauh seakan-akan kalau dia disatukan sama persis retakan itu. Nah, waktu turunnya azab itu bisa datang pagi, bisa datang siang, bisa datang malam, bahkan bisa datang tengah malam. Kita masih mengingat dan masih lekat di dalam, masih kuat di dalam ingatan kita betapa kejadian tsunami di Aceh itu pada pagi hari, ya, ketika waktu duha. Begitu juga kejadian gempa di Nias itu pada malam hari atau sekitar jam 11 malam. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu kampung itu merasa aman ketika azab atau bala itu kami datangkan pada malam hari? Apakah suatu penduduk kampung itu masih juga merasa aman ketika bala itu kami datangkan pada waktu duha? Jadi kalau kita melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak mengenal kapan dan dimanapun. Kita melihat saat sekarang ini pun itu terjadi di mana ada banjir di Australia dan ada gempa di New Zealand dan begitu juga di tempat-tempat yang lain di negeri kita juga terus silih berganti dari satu tempat ke tempat yang lain terjadi gempa. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita mencoba dan merefleksi diri kita sejauh mana kita telah siap menghadapi hal itu semuanya. Tentunya kesiapan yang paling terpenting adalah kesiapan ketika kita menghadapi itu semua dengan keimanan. Karena dengan keimanan sajalah kita masih dapat tersenyum, kita masih dapat bersabar dan kita masih dapat bertahan ketika kita akan menghadapi suatu bencana atau suatu musibah yang Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun bisa saja menimpakan ke atas diri kita. Inilah bentuk daripada betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita lewat Al-Qur'an dan ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya saat sekarang ini dan begitu juga ila yaumil qiyamah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini lebih lanjut. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 83 dari surah Al-Hijr ini diawali dengan fa'akhozathum. Fa maka mengindikasikan litta'kib. Artinya apa? Ketika terjadinya azab itu merupakan satu rahmat Allah, Allah memprosesnya dengan begitu cepat. Jadi peristiwa yang begitu lama telah diulur-ulur Allah Subhanahu wa taala dilakukan dan berlangsung hanya dengan hitungan detik. Begitulah dengan tsunami yang kita lihat beberapa tahun yang lalu, hanya tidak lebih dari 10 menit. Namun air itu naik dan dalam hitungan beberapa jam saja kemudian surut kembali. Terjadilah musibah yang begitu besarnya. Di sini juga fa. Artinya apa? Orang yang berpikir jernih akan melihat bahwa Allah tetap mengucurkan rahmatnya. Terlihat bahwa sebenarnya kita hidup dengan kebaikan Allah lebih banyak daripada musibah yang diturunkannya kepada kita. Karena apa? Saya pernah mengilustrasikan kepada keluarga saya. Di Sumatera Utara, di kota Medan ini terkadang kita terjebak macet. Macet itu mungkin bisa setengah jam. Tapi kalau kita berpikir jernih, dari jalan yang macet dengan jalan yang tidak macet, sebenarnya perjalanan yang macet itu hanya sekitar 5% dari 95 perjalanan yang kita lalui. Orang yang berpikir jernih, mengapa tidak melihat 95 yang baik dan introspeksi atau koreksi terhadap 5 yang tidak baik. Jadi dia tidak tertumpu kepada yang tidak baik, tapi ambillah yang baik dan jadikan yang tidak baik sebagai pelajaran dan solusi untuk bertambah baik. Itu pelajaran pertama dari fa. Yang kedua, akhazathum. Jadi di sini akhazat as-sayhah. Ini merupakan rahmat Allah yang kedua, bahwa ketika Allah ingin menurunkan azab, tidak langsung tangannya yang turun, tapi dia memberikan kepada makhluknya yang disebut dengan soihah. Soihahlah yang mengazab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah. Sebenarnya Allah menginginkan semuanya ini masuk surga, semuanya hidup bahagia, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Tapi bagi anak yang tidak mau belajar, guru memberikan nilai rendah bukan karena dia benci dengan murid tersebut, tapi menjadi pelajaran bagi semua bahwa orang yang tidak belajar layak untuk tidak naik kelas, dan dengan demikian semua orang akan belajar. Apalah jadinya kalau yang bodoh pun naik kelas, semua murid satu kelas akan malas belajar dan konsekuensinya nilai rata-rata di kelas itu tinggi secara kasat mata, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya karena mereka semua naik berkat kasih sayang yang tidak pada tempatnya. Pelajaran yang ketiga, akhoza, mengambil. Kata mengambil ini sendiri menginspirasikan kepada kita bahwa manusia tidak memiliki apa-apa. saya mengambil polpen saya, misalnya, kata Ustaz Ardiansah. Berarti polpen itu adalah milik Ustaz Ardiansah yang dipinjamkan kepada saya. Begitu juga lah Allah mengambil, berarti manusia meminjam dari Allah, dan Allah layak mengambilnya kapan dan di mana saja. Nah, jadi di sini kita dititipkan, dalam hidup ini kita dititipkan harta, kita dititipkan keluarga, kita dititipkan orang tercinta. Terkadang di saat kita masih senang dengan dia, Allah mengambilnya. Jadi musibah itu tidak saja terjadi pada kaum Samud. Dalam hidup ini kita menemukan hal demikian. Ada di televisi kita menemukan seorang anggota DPR dicabut umurnya di saat masih segar bugar, dan terlihat istri sangat terkenang dan menangis, sampai sekarang masih menangis. Itu wajar. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang perlu dipelajari dari ayat ini, yang kata Ustaz Ardiansah, ini adalah kekuatan iman. Ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa keyakinan di dalam hidup ini kita hanya dititipkan. Yang pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dititipkan, penitip boleh mengambilnya kapan dan di mana saja. Harta boleh jadi ada orang yang memiliki harta dengan hitungan detik semuanya menjadi nol, bahkan minus. Keluarga yang dicintai dalam waktu berhitungan detik saja, tidak harus dengan proses sakit tiba-tiba meninggalkan diri kita. Atau boleh jadi diri kita sendiri pun bisa meninggalkan dunia ini. Untuk itu, dari tiga pelajaran ini kita mengambil tiga catatan penting. Karena kita dititipkan, gunakanlah titipan itu untuk kebaikan. Yang kedua, berterima kasihlah kepada zat yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kalaupun tidak bisa berterima kasih, minimal jangan balas air susu dengan air tuba. Yang terjadi pada kaum Samud karena mereka membalas susu Allah dengan tuba kedurhakaan kepadanya, maka azab bertambah pedih, tidak saja di dunia, terlebih di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh banyak tadi mutiara-mutiara hikmah dan kata-kata inspirasi dari Ustaz Zainal yang insya Allah akan memotivasi hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, tentunya dengan kekuatan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Terkadang ketika kita membaca ayat-ayat azab seperti ini, yang tergambar di dalam benak kita hanyalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan begitu indah dan cantiknya tadi Ustaz Zainal menggambarkan bahwa ternyata ini semuanya adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia gambarkan betapa sebenarnya kedurhakaan kita berlanjut begitu lama, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan siksanya yang begitu cepat dan sedikit. Dan kalau kita lihat pun apa yang terjadi pada masa lampau, itu sebenarnya merupakan pelajaran dan bentuk kasih sayang Allah yang lain kepada umat-umat yang hidup saat sekarang ini. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, bacalah ia, karena Al-Quran itu senantiasa memberi kita inspirasi yang lebih jujur dan lebih tepat serta lebih akurat daripada yang lainnya. Dan tentunya ketika kita mampu mendalami mutiara-mutiara dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran, maka kita pasti akan lebih siap lagi untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Demikian yang mungkin dapat disampaikan. Tentunya tadi sudah banyak kesimpulan yang disampaikan Ustaz Zainal. Semoga kita semua mampu untuk mencatatnya dan mengamalkannya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin mengucapkan terima kasih. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.